السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأعرف آيات 99. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Jalla wa'ala, tipu daya Allah Jalla wa'ala? فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Sesungguhnya tiada yang merasa aman dari makar Allah Jalla wa'ala kecuali orang-orang yang merugi. وَقَوْلِهِ تَعَالَى, dan firman Allah Jalla wa'ala: وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Tiada yang pesimis dari rahmat Rabbnya Allah Jalla wa'ala kecuali orang-orang yang sesat jalannya. Al-Hijr ayat 56. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala: munasabatul babi li kitab tauhid. Arada al-musannif rahimahullahu ta'ala bi hadzal bab an yubayyana anna al-amra min makrillah wal qunuta min rahmatillah min a'zami adh-dhunub. Membahas pembahasan ini dalam kitab Tauhid, ini bab merasa aman dari makar Allah dan pesimis dari rahmatnya, ingin menerangkan kepada kita bahwa annal amna min makrillah, merasa aman dari makar Allah dan pesimis dari rahmatnya, merupakan di antara dosa yang besar, salah satu dari dosa besar. Wa anna kullu minhuma yunafi kamal at-tauhid. Merasa aman dari makar Allah dan pesimis dari rahmat Allah itu bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala. Wa annahu yajibu 'alal mu'min an yajma' bainal khawfi war raja'. Akan tetapi yang wajib atas seorang mukmin itu adalah dia memiliki dua sifat tersebut untuk Allah Jalla wa'ala. Di satu sisi ia selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala, takut akan keagungan Allah Jalla wa'ala, takut akan siksaan Allah Jalla wa'ala jika ia bermaksiat kepadanya. Tetapi dari sisi lain ia selalu bersikap optimis, berbaik sangka bahwa Allah Jalla wa'ala itu maha pengampun, maha penyayang, maha rahmat, sehingga ia selalu bertobat kepadanya tak setiap kali ia jatuh ke dalam maksiat, dan selalu semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala karena ia telah optimis kepadanya. Tetapi di sisi lain ia pun selalu takut kepadanya sehingga ia tidak bermudah-mudahan meninggalkan perintah dan melanggar larangannya. Makrullah ay istidraju al-'abda bin ni'ami idza 'asa wa imla'uhu lahu hatta ya'khudahu akhdha 'azizin muqtadir. Maksud makrullah adalah Allah Jalla wa Ala mengundur-undur hamba tersebut. Allah Jalla wa Ala memberikan ia nikmat yang terus menerus apabila ia bermaksiat kepadanya, dan Allah Jalla wa'ala masih mengundurkan azabnya darinya sehingga ia menyiksa mengambilnya dengan pengambilan sebagai ia maha esa lagi maha mampu dalam keadaan ia tidak sadar dan tidak persiapan. Al-khasirun ay al-halikun, yang celaka. Yaqnutu al-qunut ay istiba'adul faraji wal-ya'simin. Menganggap mustahil akan datang kelapangan dari Allah dan pesimis darinya. Itu arti al-qunut. Ad-dallun ay al-mukhti'una tariq as-sawab. Orang yang sesat jalannya. Al-ma'na al-ijmali lil-ayatain. Makna dua ayat di atas secara global. Qala yadhkurullaha subhanahu wa hala ahli al-qura al-mukadzibina lir-rusul. anna alladhi hamalahum ala takdhibihim wal amn min istidrajillahi lahum wa adamul khawfi min fatamadaw fil ma'asi wal mukhalafati wastaba'adu al istidraj min Allah wa hadhihi halul halikin. Di dalam dua ayat tersebut Allah Jalla wa Ala menyebutkan keadaan umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi dan para rasul, bahwa yang membuat mereka mendustakan para nabi dan para rasul yang Allah Jalla wa Ala utus kepada mereka, mengajak mereka kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, dan memperingatkan mereka dari hal-hal yang Allah haramkan adalah al-amnu min istidrajillahi lahum, karena mereka selalu merasa aman dari tipu daya makar Allah Jalla wa Ala. Mereka mengira dengan kesehatan yang ada pada fisik mereka berarti Allah cinta kepada mereka. Mereka menganggap dengan kekayaan yang Allah Jalla wa Ala berikan untuk mereka itu adalah bukti Allah cinta kepada mereka, sehingga mereka merasa aman dan tidak pernah terbesit sedikit pun akan diazab dan disiksa oleh Allah Jalla wa Ala atas pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan. Wa adamul khawfi min, mereka tidak takut kepada Allah Jalla wa Ala. Tatkala mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala dan merasa aman dari azab Allah Jalla wa Ala, fatamadaw fil ma'asi wal mukhalafat, maka mereka pun tetap terus melakukan maksiat dan pelanggaran agama. Tidak bertaubat kepada Allah, tidak berhenti meninggalkannya, justru mereka terus menerus dalam maksiat dan pelanggaran agama tersebut karena merasa aman dari tipu daya Allah, merasa aman dari azab Allah, tidak takut kepada Allah. Wastaba'adu al-istidraj min Allah, dan mereka menganggap mustahil Allah Jalla wa Ala murka kepada mereka. Nah, wa hadhihi halul halikin, demikianlah kondisi orang-orang yang pasti binasa. Baik, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa fil ayati tsaniyah yahki Allah tabaraka wa taala يحكي الله عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام استبعد ذلك على كبر سنه. Adapun makna ayat yang kedua, وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, tiada yang merasa pesimis, tiada yang pesimis dari rahmatnya, dari rahmat Rabbnya itu Allah, kecuali orang-orang yang sesat. Ayat ini adalah ayat di mana Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS, kekasihnya, bahwa malaikat-malaikat datang kepadanya memberikan berita gembira bahwa Allah Jalla wa'ala akan menganugerahkan kepadanya seorang putera Ishaq, putera yang bernama Ishaq AS. Dan sebagian ulama, yaitu Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyebutkan di surah Idiyat bahwa Ishaq itu dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Ibrahim alaihi salam 13 tahun setelah Allah berikan Ismail. Ya, penentuan 13 tahun adalah Israiliyat. Adapun ya, Ismail adalah anak pertama yang dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim, itu nas atau zahir ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istaba'ada dhalika ala kibari sinnih, Nabi Ibrahim pun menganggap mustahil tatkala mereka memberitakan berita gembira tersebut kepada dia, bagaimana mungkin aku masih punya anak, ala kibari sinnih, sementara aku sudah tua. Ya, ketika Nabi Ismail alaihi salam dianugerahkan untuk beliau, disebutkan oleh sebagian ulama tafsir umur beliau itu sudah 80 tahun. Ya, sudah 80 tahun. Naam. Berarti kalau Ishaq datang 13 tahun setelah itu, berarti umur beliau sudah 90 tahun lebih. Ya. Maka beliau menganggap ini mustahil, bukan karena pesimis dari rahmat Allah, tapi melihat umur beliau yang sudah lanjut. Akan tetapi para malaikat mengingatkan nabinya Ibrahim alaihi salam dengan ucapan mereka, fala taqum minal qanitin, jangan sekali-kali engkau pesimis dari rahmat Allah. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Akan tetapi dan tiada yang pesimis dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Kemudian Jibril, Nabi Ibrahim pun menjawab ucapan Nabi, para malaikat tersebut, fa'ajabum bi'annu laysa biqanit, bahwa beliau tidak pesimis sama sekali diri rahmat Allah. Lakinnahu qala dhalika ala wajhi ta'ajub, akan tetapi beliau mengucapkan ucapan tersebut, yaitu bagaimana mungkin abashartumuni ala amasaniyal kibar fabima tubashirun, kalian ingin memberitahukan aku akan punya anak sementara aku sudah berumur tua, lanjut seperti ini. Itu karena kekaguman beliau, ya, terkejut beliau, ya, beliau yang sudah tua seperti itu masih dianugerahkan anak, bukan karena pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Karena hal yang demikian tidak mungkin ada pada Pak Nabi dan para Rasulullah Jalla wa'ala, apalagi beliau seorang terkasih Allah Jalla wa'ala. Baik, berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan, ma yustafadu minal ayatain, faedah-faedah yang dapat dipetik dari dua ayat di atas. Yang pertama, fil ayatil ula, at-tahdhiru minal amni min makrillah wa annahu min a'zami dhunub. Ayat yang pertama, yaitu firman Allah, ayat dalam surat Al-A'raf, ayat ke-99, afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirud. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka sungguh tiada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang binasa. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita, at-tahdhir minal amni min makrillah, peringatan dari Allah. Jangan sekali-kali kita merasa aman dari tipu daya Allah. Jangan sekali-kali kita merasa aman dari azab Allah. Wa annahu min a'zamiz-dzunub, dan bahwa merasa aman dari azab Allah merupakan salah satu dari dosa besar. Yang kedua, fil ayat tsaniyah, at-tahdhiru min al-qunut min rahmatillah wa annahu min a'zami adh-dhunub. Ayat yang kedua yaitu firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Hijr ayat ke-56, wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa adh-dhallun, tiada yang merasa yang pesimis dari rahmat Allah Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Ini peringatan dari Allah agar kita sebagai hambanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, ala kulli syai'in qadir, tidak boleh pesimis dari rahmatnya. Wa annahu min a'zami adh-dhunub, dan karena pesimis dari rahmat Allah merupakan dosa yang sangat besar. Karena pesimis dari rahmat Allah itu bukti hamba tersebut buruk sangka kepada Allah Jalla wa'ala, bukti ia kurang percaya kepada Allah Jalla wa'ala, bukti ia tidak yakin bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Dia kurang yakin, berarti dia kurang yakin bahwa Allah Ar-Rahman, bahwa Allah Ar-Rahim, ya kan, bahwa Allah Al-Hakim, bahwa Allah Al-Alim, bahwa Allah itu tidak akan menzalimi hambanya, Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Kenapa seorang mukmin pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala? Bukankah Allah yang membelah laut untuk Nabi Musa dan Bani Israel sehingga mereka yang selamat, sehingga mereka selamat dari kejaran Firaun dan bala tentaranya? Kenapa seorang mukmin itu pesimis dari bantuan Allah Jalla wa'ala? Bukankah Allah yang membekukan tangan Raja Mesir yang ingin memperkosa istri Nabi Allah Sarah, terkala Sarah sudah masuk ke dalam kamarnya, Allah bekukan tangannya sebanyak 3 kali sehingga ia tidak mampu, jangankan untuk memperkosa ibunda kita Sarah, ia tidak mampu menyentuh istri Nabi Ibrahim Sarah. Kenapa seorang mukmin pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala? Bukankah Allah Jalla wa'ala yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang beliau dilemparkan ke dalamnya dari jarak yang sangat jauh darinya karena besarnya api tersebut? Ia berfirman kepada api tersebut, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api, mendinginlah engkau dan selamatkanlah Ibrahim. Bagaimana mungkin seorang mukmin yang meyakini nama-nama Allah yang maha indah sifat-sifat yang maha tinggi dan perbuatan yang maha adil, pesimis darinya. Sedangkan ia tahu bahwa Allah lah yang menyembuhkan Nabi Ayyub alaihi salam dari kudis yang telah beliau rasakan selama 13 tahun, dalam sebagian riwayat 18 tahun lamanya. Kudis terparah di muka bumi, dari ujung kaki sampai ujung kepala beliau. Kudis yang membuat seluruh masyarakat dan seluruh anggota keluarga beliau meninggalkan dan menjauhi beliau. Tiada yang bertahan dan mau bergaul dengan beliau kecuali hanya istri tercinta beliau dan dua kerabat beliau. Kenapa seorang mukmin pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala? Bukankah ia tahu Allah lah yang telah menganugerahkan kepada Nabi Zakaria alaihi salam seorang putra yang bernama Yahya, yang belum pernah ada nama Yahya sebelumnya, dalam keadaan beliau sudah tua, sudah kakek-kakek, dan istrinya pun sudah menjadi nenek-nenek. Bagaimana mungkin seorang mukmin itu pesimis dari rahmat dan pertolongannya? Sedangkan ia tahu Allah lah yang menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan oleh ibundanya ke dalam laut dalam keadaan ia masih bayi, hanya dalam suatu tempat yang kecil, kemudian diambil oleh Fir'aun, yang mana Fir'aun sebelumnya dan di saat itu tidak rela ada anak bayi laki-laki dari suku Bani Israel, melainkan ia bunuh. Tetapi Allah berkehendak lain. Ketika ia melihat bayi yang satu ini, yaitu Musa alaihissalam, justru istrinya berpesan kepadanya untuk menjadikannya sebagai anak angkat. Yang rupanya anak yang mereka angkat, yang mereka asuh tersebut menjadi nabi dan rasul yang menentangnya. Kenapa seorang mukmin itu pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala? Bukankah Allah Rabbul Alamin? Bukankah Allah di tangannya segala kebaikan dan hanya ia yang mampu menyelamatkan kita dari kejelekan? Demikian pula, فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Siapa yang menduga bahwa Fir'aun dan bala tentara yang ditenggelamkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Laut Merah di saat mereka berada di puncak kekuasaan? Siapa yang pernah menduga raja atau sebagian ulama menyebutkan Namrud dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala dengan cara yang begitu tragis? Siapa yang pernah menduga Allah Jalla wa'ala mengangkat bumi ke atas benar Allah timpakan dengan kondisi yang sudah terbalik kepada kaum Samud atau Daw atau kaum Ad, ya, kaum Lut, dengan azab yang lain, angin dan teriakan yang meletuskan dendang telinga mereka. Tiada yang menyangka Allah membantai mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan tersebut. Siapa yang pernah mengira bumi Allah angkat, tanah, rumah-rumah, bangunan yang ada di permukaan bumi Allah angkat ke langit, kemudian Allah timpakan ke bawah dalam padang sudah terbalik. Faja'alna 'aliha safilaha. Yang bagian atas menjadi ke bawah. Tiada yang mengira. Nah. Siapa yang mengira datangnya tsunami tahun 2004 di saat itu ke Aceh? Siapa yang pernah mengira pesawat jatuh beberapa hari yang lalu atau dan sebelumnya? Siapa yang pernah mengira datangnya banjir bandang, meledaknya gunung, insiden lalu lintas, ya. Bahkan ada orang-orang yang jahat, kejam, bengis, mereka dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam perjalanan kezaliman yang akan mereka lakukan, melakukan perjalanan untuk melakukan kezaliman-kezaliman yang tidak Allah ridhai, justru mereka dimatikan dalam pesawat atau helikopter oleh Allah Jalla wa'ala. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَى الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang binasa. Bahkan Allah Jalla wa'ala berfirman, afa'aminu makrallah, Allah Jalla wa Ala menyatakan afa'aminu makrallah fa la ya'manu makrallah ila qaumul khafirun, atau afa'amina ahlul qura ayatihim ba'suna wa hum na'imun, apakah mereka merasa aman dari azab kami yang datang dan mereka sedang tidur. Berapa sering terjadi musibah dan azab dari Allah Jalla wa Ala di saat mereka sebagai manusia sedang terlelap tidur. Jam 3 malam terjadi gempa, ya di sepertiga akhir malam datang banjir bandang, ya, dan seterusnya. Awamina ahlul qura ayatiyana ayatim ba'suna dhuhuwahum yal'abun, dan apakah penduduk suatu tempat merasa aman dari azab Allah, dari teguran Allah yang datang secara tiba-tiba di waktu duha dan mereka sedang lalai, sedang bermain main. Nah, maka seorang mukmin dia akan mempertemukan dua sifat ini, sehingga kata Syekh, faedah yang ketiga dari dua ayat di atas adalah fil ayatain annahu yajmu 'alal mu'mini an yajma' bainal khaufi war raja'i fala yughallibu janibar raja'i fayamanu makrallahi wa la yughallibu janibal khaufi fayya'asa min rahmatillah. Seorang mukmin itu harus mempertemukan, mengumpulkan dua sifat ini di dalam hatinya, takut dan optimis. Dia hamba yang selalu takut kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga ia tidak bermudah-mudahan meninggalkan perintah dan melakukan maksiat kepadanya. Dan dia juga seorang hamba yang selalu optimis kepada Allah. Maka ia selalu semangat bertobat kepada Allah setiap kali ia jatuh ke dalam maksiat, dan selalu semangat berdoa dan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, karena ia tahu bahwa Allah maha mendengar, maha melihat, maha penyayang, maha pengasih, maha hakim bersama hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka kata Syekh, jangan ia dominankan sisi optimisnya. Kenapa? Karena kalau sifat optimis kepada Allah mendominasi hatinya, dia akan merasa aman dari azab Allah, sehingga bermudah-mudahan dengan maksiat kepada Allah. Allah kan maha pengampun, Allah kan maha penyayang, sehingga ia bermudah-mudahan meninggalkan perintah dan melakukan maksiat kepada Allah. Sebaliknya pula, jangan ia dominankan sisi khaufnya kepada Allah, sehingga membuat ia pesimis dari rahmat Allahu Jalla wa'ala. Namun yang benar adalah dia pertemukan dua sifat tersebut, ya. Bahkan oleh karenanya sebagian para ulama menyebutkan bahwa sifat khauf dan raja ini ibarat dua sayap bagi seekor burung. Yang namanya dua sayap bagi seekor burung harus stabil. Apabila salah satunya cacat, maka seekor burung itu tidak akan mampu terbang. Demikian pula seorang mukmin. Yeah. Dua sifat ini harus benar-benar stabil baginya. Kapan berat sebelah, maka dia akan melenceng, ya, atau akan bergeser dari jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus, baik ke sikap ekstrim dalam beragama atau ke sikap at-tafrit, bermudah-mudahan dalam beragama. Nah, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa hukum asal khauf dan raja itu harus sama-sama kuat, ya, dan harus sama-sama stabil, kecuali di dalam beberapa kondisi di mana salah satu dari dua sifat ini harus lebih dikuatkan daripada yang lainnya. Contohnya, ketika ia sedang berada di dalam nikmat, diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah dari berbagai sisi, sisi kesehatan, kekayaan, popularitas, ya, tahta, jabatan, anak keturunan, ya. Maka hendaknya dia kuatkan sisi takutnya kepada Allah. Karena seringnya orang ketika berada di dalam kondisi yang seperti itu, dia itu lebih condong kepada maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan lebih sering merasa aman dari azab Allah. Nah, sebaliknya ketika ia berada di dalam kondisi musibah, Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan musibah yang bertubi-tubi, ya, agar ia menguatkan sisi optimisnya. Karena seringnya orang itu ketika berada di dalam kondisi musibah, dia seringnya digiring oleh syaitan untuk pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala, sehingga mencela, mencaci, atau berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ada pula di antara ulama yang menyatakan bahwa ketika dia masih hidup, dua sifat ini sama-sama harus dikuatkan, harus sama-sama beratnya. Nah, kecuali menjelang wafatnya, dalam kondisi sakit parah, dia melihat ya sudah tanda-tanda dirinya tidak lama lagi hidup, melihat kondisi sakitnya, maka di kondisi yang seperti itu hendaknya dia lebih menguatkan sisi khaufnya, sisi rajaknya kepada Allah. Kenapa? Karena ada pesan khusus dari Nabi SAW beberapa hari sebelum beliau wafat. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah. Dan di dalam hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi falyadhunni ma syaa, falyadhun bi ma syaa. Aku sesuai dengan dugaan hambaku, silakan dia berpraduga apa saja terhadapku. Juga karena syaitan ketika melihat seorang anak itu, seorang anak Adam sudah dalam keadaan sakit parah, ya, kondisi yang lemah, dalam keadaan sakaratul maut, syaitan tidak akan lagi mengajak dia untuk berzina, untuk membunuh, untuk mencuri, untuk korupsi, untuk durhaka, ya, hal-hal yang membutuhkan kekuatan fisik. Tetapi yang akan dilakukan oleh syaitan adalah menanamkan bisikan-bisikan, akidah-akidah buruk di dalam hatinya, yang sebagiannya apabila ia meyakininya, dia mati dalam keadaan murtad. Ya, akidah, ya, ya, mencela Allah Jalla wa'ala, ya, kemudian, ya, rasa ingin berpindah selain agama Islam, ya. Sampai-sampai disebutkan sebagian ulama dahulu, ada yang ketika sakaratul mautnya, dia mengucapkan tidak mau, tidak mau. Tatkala para ulama yang berada di sisinya mentalkinnya, la ilaha illallah, dia justru menjawab tidak mau, tidak mau. Setelah sadar, barulah ia menyampaikan kepada hadirin yang ada di sisinya yang telah mentalkinkan la ilaha illallah kepadanya, bahwa ucapan saya tidak mau dan tidak mau tadi bukan untuk talkin la ilaha illallah yang kalian lakukan kepadaku, melainkan kepada syaitan yang mentalkinkan kepadaku, kun mut yahudiyan au nasaraniyan, matilah engkau sebagai Yahudi atau Nasara agar engkau masuk syurga. Aku pun menjawab tidak mau dan tidak mau. Ini menerangkan kepada kita bahwa gangguan syaitan itu semakin kuat dan ia tidak akan berhenti dan pesimis tatkala anak Adam berada dalam kondisi sakaratul maut. Oleh karenanya kita diperintahkan secara khusus oleh Allah Jalla wa'ala agar kita memohon perlindungan kepadanya dari kehadiran syaitan tatkala sakaratul maut terjadi. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, wa a'udzu bika rabbi ay yahdhurun. Dan ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kehadiran syaitan tatkala sakaratul mautku datang. Dan di antara doa yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah adalah, wa a'udzu bika min an yatakhabbathani ya syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, jagalah aku dari tipu daya, dari penyesatan syaitan tatkala aku sakaratul maut, di saat sakaratul mautku terjadi. Nah, karena di saat sakaratul maut terjadi, kondisi seorang misalkan naik pesawat turbulen terjadi berulang kali, bahkan mungkin sebagian salah satu dari sayap pesawat sudah mengeluarkan asap, sudah mengeluarkan api, ya, atau dia sakit parah, syaitan tidak lagi memberikan bisikan ke dalam hati untuk berzina, untuk mencuri. Lah, yang ditiupkan oleh syaitan adalah buruk sangka kepada Allah, adalah pesimis dari rahmat Allah. Yang ia gambarkan hanyalah neraka, neraka, neraka, neraka. Dia lupakan seorang hamba itu dari surga Allah, bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Allah Pemenerima taubat, selama taubatnya itu jujur karena cinta, karena ingin mengagungkan Allah, ya, karena penyesalannya dan karena rasa takutnya kepada Allah. Dan sudah cukup itu sebagai su'ul khatimah bagi seorang tatkala ia mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah, dalam keadaan ia pesimis dari rahmat Allah. Maka syaitan akan berupaya agar seorang anak Adam itu mati dalam keadaan buruk sangka dalam keadaan berburuk sangka, dalam keadaan pesimis dari rahmat Allah. Oleh karena di kondisi yang seperti ini, sebagian ulama menyatakan hendaknya dia perkuatkan sisi optimisnya. Ya, contoh kita naik pesawat sedang di udara, di angkasa, turbulen sudah berulang kali terjadi, sudah kian puluh menit turbulen terjadi, ya, sebagian sudut pesawat mengeluarkan asap, bahkan ada yang sudah mengeluarkan api, ya, para penumpang sudah berteriak-teriak, maka kuatkan sisi optimis kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Karena di kondisi yang seperti itu, syaitan akan datang meniupkan was-wasah ke dalam hati kita agar kita pesimis dari rahmat Allah. Maka perkuatkanlah sisi optimis kita kepada Allah di kondisi yang seperti itu, agar kita mati dalam keadaan tidak berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi SAW telah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wahuwa yuhsinu dhanna bi rabbi, jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau yang keempat, annal khawfu warraja'a min anwa'il ibadati allati yajibu ikhlasuha lillahi wahdahu la syarika lah, bahwa takut dan optimis merupakan ibadah yang harus diikhlaskan, maksudnya ibadah hati, ya, yang harus dimurnikan untuk Allah Jalla wa'ala semata, dan tidak boleh Allah disekutukan di dalam rasa takut dan roja. Dan telah kita bahas rincian takut dan roja pada pertemuan bab-bab yang lalu. Kapan suatu takut itu jika diberikan kepada syari Allah adalah syirik, dan kapan tidak syirik. Baik, berikut ini. Wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعلي بن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. قال الشيخ صالح الفوزان الكبائر كل جمع كبيرة وهي كل ذنب توعد الله صاحبه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفي الإيمان أو رتب الله عليه حدا في الدنيا. الشرك بالله أي في ربوبيته وعبوديته، واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمن من الله فيما يرموه ويقصده ويخافه ويرجو، من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, dosa besar adalah setiap dosa yang Allah ancam dengan neraka, laknat, kemurkaan, azab, ya, Allah sebut, Allah tiadakan iman darinya, atau Allah berikan sanksi hukum had di dunia terhadapnya. Itulah dosa-dosa besar. Maka Nabi menjawab dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, dan telah kita bahas berulang kali definisi syirik. Ya, secara umum syirik dapat terjadi dalam tiga hal, dalam perkara urububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allahu Jalla wa'ala. Yang kedua adalah pesimis dari rahmat Allah, dan yang ketiga adalah merasa aman dari makar Allah. Naam, merasa aman, ya, dari, ya, Allah, bahwa Allah Jalla wa'ala sedang mengulur-ulurkan ia dengan maksiat-maksiat yang ia lakukan tersebut, ya, sehingga ketika azabnya datang kepadanya, dia dalam keadaan terkejut dan tidak sempat bertaubat. Naam. Maka di sini ada nasihat indah, ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, dan ini nasihat yang seyogyanya ditulis dengan tinta emas. Ya. Mari kita simak untaian nasihat yang begitu berharga dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berikut ini. Kata beliau, "Fa idza an'ama Allahu 'alaika min kulli nahiyatin, at'amaka min ju'in wa amanaka min khawfin wa kasaka min 'ari." Apabila Allah Jalla wa Ala telah memberikan untukmu nikmat dari seluruh sisi, dari seluruh sudut, Allah memberikan nikmat makanan kepadamu sehingga engkau tidak lapar, Allah memberikan nikmat keamanan untukmu sehingga engkau tidak berada di dalam ketakutan, dan Allah memberikan pakaian kepadamu sehingga engkau tidak dalam keadaan telanjang. Fala tadhun annaka rabihun wa anta muqimun ala ma'siyatillah. Maka jangan sekali-kali engkau merasa telah bahagia, telah sukses, telah menang, ya, telah beruntung sementara engkau masih di atas maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Bal anta khasir, justru kalau nikmat Allah tidak pernah putus untukmu sementara engkau masih di atas maksiat, justru itu bukti engkau orang yang pasti celaka. Nikmat Allah tidak pernah putus untukmu. Sementara engkau di atas maksiat dan engkau merasa aman dari azabnya, maka kondisi engkau tersebut bukti bahwa engkau akan celaka. Apa solusinya? Jangan merasa aman dari azab Allah. Langsung bertobat kepada Allah dan jangan tertipu dengan kondisi tersebut. Nah, li'anna hadza min makrillah, karena ini merupakan bentuk merasa aman dari makar Allah jalla wa ala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan merupakan dosa-dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, melakukan syirik kepada Allah, merasa aman dari makar Allah, wal qunut min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah, wal ya'su min rawhillah, makna yang sama. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Dan juga ucapan Abdullah bin Mas'ud ya. Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits anna kaba'irad dzunubi hiya an yuj'ala lillahi subhanahu syarikun fi rububiyyati aw 'ubudiyyati wa bada'a bih li'annahu a'zamudz dzunub. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa merupakan dosa besar yang paling besar adalah syirik, menjadikan sekutu untuk Allah jalla wa ala di dalam rububiyah dan beribadah kepadanya, di mana ia memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah, apakah ibadah sembelihan untuk laut, untuk kuburan ataukah yang lainnya. Nabi sebutkan syirik yang pertama kali sebelum yang lainnya karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar dari dosa-dosa besar. Wa qatul raja'i wal amni minallah, beliau juga menyebutkan bahwa di antara dosa besar yang paling besar adalah tidak bersikap bersifat optimis kepada Allah jalla wa ala. Karena ذلika isa'atu dhanni billahi. Kenapa sikap atau sifat tidak optimis kepada Allah alias pesimis dari rahmatnya adalah bentuk dosa besar kepada Allah? Karena itu merupakan buruk sangka kepada Allah dan kebodohan bahwa Allah jalla wa ala maha luas rahmatnya. Wal amnu min istidraji lil 'abdi bin ni'ami hatta ya'khudahu 'ala ghirratin. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa di antara dosa besar yang paling besar adalah merasa aman dari tipu daya makar Allah jalla wa ala kepada seorang hamba dengan ia berikan nikmat-nikmat kepadanya sementara ia berada di atas maksiat, hatta ya'khudahu 'ala ghirrah, sehingga ketika Allah jalla wa ala mengambilnya dia dalam keadaan terkejut, tidak persiapan, tidak sempat bertaubat. Walaysa al-muradu bi hadzal hadits hasara al-kaba'ir fi ma dzakar, dan tidaklah yang dimaksud dari hadis ini pembatasan jumlah dosa-dosa besar, karena yang beliau sebutkan di dalam hadis ini hanya sebagian dosa besar, karena dosa-dosa besar yang Nabi sebutkan di dalam hadis-hadis yang lainnya itu katsiratun, masih sangat banyak. Lakin al-muradu bayanu akbariha kama yufiduhu athar ibn Mas'ud alladhi saqahu al-muallif wa ba'dah, akan tapi yang dimaksud dari hadis ini adalah penyebutan dosa-dosa besar yang paling besar dari dosa-dosa besar yang ada, sebagaimana yang ditegaskan oleh ucapan Abdullah bin Mas'ud yang beliau sebutkan setelah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Kemudian kata beliau, munasabatul hadits lil bab annahu yadullu ala anna al-amna min makrillah wal ya's min rahmatihi min kaba'iriz dzunub. Hadis yang beliau sebutkan di atas menunjukkan kepada kita bahwa merasa aman dari makar Allah dan pesimis dari rahmatnya merupakan dosa besar. Qala ma yustafadu minal hadith, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadith. Yang pertama, tahrimul amni min makrillahi wal ya'si min rahmati wa annahuma min akbaril kabairi kama alihi al murji'atu wal khawarij. Haramnya merasa aman dari makar Allah, sesaleh apapun seseorang ya, setinggi apapun ilmu seseorang, sebanyak apapun ibadah seseorang, sebanyak apapun nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya, jangan sekali-kali ia merasa aman dari azab Allah jalla wa ala. Tetapi juga wal ya'si min rahmatillah, jangan sekali-kali ia pesimis dari rahmat Allah, walaupun dia melihat dirinya berada di dalam kondisi yang secara logika atau pandangan manusia enggak mungkin dia bisa memperoleh kebaikan yang dia inginkan. Ini jika ia kembalikan kepada kekuatan manusia. Ya. Akan tetapi tatkala ia ingat bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu, kalau yang ini maksud adalah kebaikan yang dia inginkan dalam urusan dunia, ya, maka Allah maha mampu. Ya. Demikian pula dalam urusan akhirat. Tidak boleh dia pesimis untuk memperoleh surga Allah. Tidak boleh. Selama dia masih hidup, dia masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih syurga Allah. Tidak boleh seorang pesimis. Saya enggak mungkin masuk syurga Pak Ustaz. Jadi enggak usah ajak saya ke masjid lagi deh. Pak Ustaz enggak usah ajak saya untuk bertobat lagi deh. Saya ini memang enggak mungkin. Saya sudah pesimis masuk syurga Pak Ustaz. Saya ini anak pang. Saya ini sudah pernah membunuh. Saya ini sudah pernah memperkosa. Saya sudah pernah mencuri. Saya sudah pernah merampok. Saya sudah pernah jatuh ke maksiat ini dari ke maksiat itu Pak Ustaz. Saya sudah pesimis dari syurga Allah. Saya enggak mungkin lagi bisa masuk syurga Allah. Lah, jangan kamu katakan demikian. Karena Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Katakan wahai hamba-hambaku yang beriman yang telah bergelimang dalam berbagai dosa, pernah melakukan syirik, pernah melakukan bid'ah, pernah berzina, liwat, lesbi. Jangan pernah menyatakan orang yang jatuh ke dalam lesbi tidak mungkin bertaubat. Orang yang jatuh ke dalam liwat tidak mungkin bertaubat. Tiada satu maksiat yang manusia ini tidak mampu meninggalkannya. Tiada satu pun maksiat yang anak Adam tidak mampu bertaubat darinya. Tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa dengan suatu beban yang tidak mampu dipikul oleh mereka. Semua maksiat keharaman yang Allah haramkan itu mampu ditinggalkan. Dan kelemahan iman bukanlah alasan yang membolehkan seorang untuk terus menerus di atas maksiat. Ya, karena iman yang lemah, kewajiban seorang mukmin adalah meningkatkannya, bukan menjadikannya alasan untuk terus menerus dia dalam maksiat. Allah panggil semua hamba-hambanya yang telah asrafu ala anfusihim, yang telah bergelimang dan melakukan berbagai dosa, pernah melakukan syirik, pernah murtad. Bahkan yang mencela Allah saja, Allah maafkan kalau dia bertaubat. Murtad. Bertaubat, diterima oleh Allah. Dia pernah menyembah patung, bertaubat, diterima oleh Allah. Pernah membunuh, memperkosa, merampok. Jatuh ke dalam liwak, jatuh ke dalam iyadzan billah, sihaq, lesbi. Dan dosa-dosa lainnya, kemudian dia kembali menghadap kepada Allah, mengangkat kedua tangannya dengan air matanya yang bercucuran telah membasahi wajah bahkan pakaiannya, dan memohon ampunan kepada Allah, dan terkhusus di waktu-waktu yang mustajab dan di tempat-tempat yang mulia dia berkhalwat dengan Allah memohon ampunan kepadanya. Dia berjanji dengan Allah untuk tidak mengulanginya. Dia telah menyesalinya. Maka Allah akan menerima taubatnya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Selama kalian bertaubat. Kullu bani Adam khata'a wa khairul khata'ina tawabun. Seluruh anak Adam itu banyak melakukan dosa. Dan sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan dosa adalah yang banyak taubatnya pula. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Allah itu senantiasa menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut belum berada di dalam kondisi gharghah. Apa itu gharghah? Ada dua penjelasan di kalangan ulama. Yang pertama, ruh yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Penjelasan yang kedua, belum datang azab yang mematikannya. Karena apabila seorang bertaubat dikarenakan dia sudah melihat azab yang akan mematikannya, maka tidak akan diterima lagi darinya. Karena taubat yang diterima oleh Allah dari hambanya adalah taubat dikarenakan cinta ia kepada Allah. Taubat karena ia ingin kembali kepada Allah, ingin mengagungkan Allah, karena takut kepada Allah, bukan karena terpaksa. Falamma ra'au ba'sana tadarra'u. Makanya Allah mencela kaum musyrikin, orang-orang munafik. Tatkala mereka sudah melihat adab kami, baru mereka tunduk kepada kami. Naam. Oleh karena ya kita hendaknya selalu di dalam kondisi taubat, kapanpun dari manapun hendak ingin selalu bertaubat kepada Allah. Jangan pernah kita meninggalkan taubat. Kapan kita boleh meninggalkan taubat kepada Allah? Tatkala kita sudah mati. Jangan pernah meninggalkan taubat. Sedang di masjid, di luar masjid tetap bertaubat kepada Allah. Sedang sholat, di luar sholat tetap bertaubat kepada Allah. Sedang di depan Ka'bah ataukah di luar Ka'bah tetap bertaubat kepada Allah. Di dalam Masjidil Haram ataukah di luar Masjidil Haram tetap bertaubat kepada Allah. Sedang di dalam Ar-Rawdah Masjid Nabawi ataukah di selainnya tetap bertaubat kepada Allah. Sedang di dalam sujud maupun di luar sujud tetap bertaubat kepada Allah. Nabi SAW yang telah bersabda, tubu ila Allahi wa astaghfiruh fa inni atubu ilayhi fil yawmi aw astaghfiruhu fil yawmi akthar min 70 marrah. Perbanyaklah taubat dan istighfar kepada Allah, karena aku dalam sehari bisa lebih dari 70 atau 100 kali bertaubat dan istighfar kepadanya. Itu selain dari zikir setelah salat lima waktu. Naam. Kemudian kata beliau, merasa aman dari makar Allah dan pesimis dari rahmat yang merupakan dosa besar yang paling besar, dan ini merupakan kondisinya kaum Murji'ah dan Khawarij. Ini dua sekte yang saling bertentangan. Murji'ah, mereka merasa aman dari makar Allah sehingga mereka menyatakan tidak mengapa dosa, melakukan dosa, mau berzina, mau membunuh, ini itu. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sehingga mereka bermudah-mudahan, mereka lupa bahwa Allah syadidul iqab, bahwa ada seorang wanita yang dilemparkan ke dalam neraka dikarenakan seekor kucing yang dia ikat dan tidak ia berikan makanan dan minuman sehingga mati kelaparan. Dia lupa bahwa Nabi SAW melihat ada suatu kejelekan yang paling kecil dalam neraka adalah ludah yang dibuang di dalam masjid. Nah, dia lupa bahwa ada seorang yang berada di medan jihad, mujahid yang telah melakukan jihad syar'i, kemudian dilemparkan ke dalam neraka karena mengambil satu sendal yang belum dibagi-bagikan kepada mujahidin dari harta ghanimah, yang padahal dia berhak untuk mengambilnya, namun dia mengambil sebelum waktunya, menjadi sebab dia masuk neraka. 6. Ada mukhawarij sebaliknya, mereka terlalu pesimis dari rahmat Allah, terlalu ekstrim, saking takutnya mereka kepada Allah, ya, yeah, adab Allah, sampai-sampai mereka pesimis dari ampunan Allah, sehingga setiap orang yang jatuh ke dalam dosa besar, maksiat, zina dan lain-lainnya, langsung mereka katakan murtad, kafir, kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Mereka lupa dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyuruh anak Adam untuk bertobat kepada Allah, bahwa seluruh dosa yang mereka lakukan akan diampuni oleh Allah selama mereka bertobat, apakah itu dosa syirik ataukah di bawah syirik. Dan mereka lupa tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bahwa seluruh dosa yang di bawah syirik, walaupun seorang hamba mati belum bertobat darinya, itu masih besar kemungkinan dia akan diampuni oleh Allah, karena keutamaan tauhid dan keutamaan dia tidak membawa dosa syirik. Dan andai kata pun dia disiksa karenanya, maka dia tidak akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Yang kedua, anna syirka azamuz dzunubi wa akbarul kabair. Syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Yang ketiga, annal wajib 'alal 'abdi an yakuna bainal khaufi war raja'i fa idza khafa la ya'asu wa idza raja la ya'manu. Baik, yang wajib bagi seorang hamba adalah selalu dalam kondisi takut dan optimis. Kapan dia telah benar rasa takutnya kepada Allah dan telah benar dengan sifat optimisnya kepada Allah, kata Syekh, fa idza khafa la ya'as. Tatkala ia takut kepada Allah, tidak membuat ia pesimis dari rahmatnya. Berarti rasa takutnya benar kepada Allah. Ya? Rasa takut yang ia miliki kepada Allah tidak membuat ia pesimis dari rahmat Allah. Tetapi rasa takut tersebut menghalangi dan menghardiknya untuk bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah. Wa idza raja, dan apabila dia beroptimis kepada Allah, optimisnya tersebut tidak membuat ia merasa aman dari adab Allah. Nah, orang yang memiliki dua sifat yang mulia ini, dia akan tenang hidupnya, akan selalu merdeka hatinya, akan tenteram hatinya. Betapa banyak orang yang jatuh ke dalam sakit dari si kejiwaannya, dikatakan gila, depresi, stres, atau dengan sebutan-sebutan lainnya. Kalau kita kaji, itu banyak di antara mereka yang sebabnya karena khauf yang berlebihan, yang tidak diiringi, yang tidak dibarengi roja, atau roja yang berlebihan, ya, yang tidak dibarengi khauf, ya, sehingga mereka berundam-undam dengan maksiat, yang maksiat tersebut membuat mereka rusak dunia dan akhiratnya. Adapun seorang hamba, ya, yang beriman kepada Allah, ya, dia akan selalu mengoptimalkan dan, ya, menstabilkan dua sifatnya ini, khauf, rasa takut kepada Allah. Dengan rasa takut tersebut dia tidak bermudah-mudahan maksiat kepada Allah, dan juga dibarengi oleh sifat ar-raja, optimis, selalu optimis kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha pemberi rezeki, Allah Maha Rahman, Allah Maha Hakim, Allah Maha penyembuh, Allah Maha tahu, Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Allah akan selalu bersama hamba-hambanya yang beriman, bertakwa kepadanya. Ia akan memberikan taufiknya kepada mereka. Dan pemimpin dua sifat ini, kata para ulama, adalah al-mahabbah, adalah cinta kepada Allah. Cintalah yang akan menggerak seorang hamba menuju Allah dengan dua sifat ini, khauf dan roja, optimis dan takut kepada Allah. Mahabbahlah, cinta kepada Allah lah yang menggerakkan seorang hamba menuju Allah dengan membawa dua sifat ini. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di awal kitab beliau Al-Ubudiyah menyatakan al-mahabbatu muharrikah, cinta itu penggerak. Cinta itu penggerak. Para ulama dahulu menyatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala hanya dengan sifat mahabbah tanpa roja' dan khauf, maka dia sufi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf, maka dia khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan roja', maka dia murji'ah. Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, khauf, takut dan optimis, maka dia adalah sunni salafi. Dialah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Dengan tiga sifat ini, seorang hamba itu akan selalu berada di dalam kebahagiaan, akan selalu tentram hatinya, akan selalu bahagia. Seorang hamba yang sempurna tiga sifat di atas, dia tidak akan mudah stres, dia tidak akan mudah depresi, apalagi ingin bunuh diri hanya karena musibah-musibah kecil yang menimpanya. Demi Allah, musibah itu sebesar apapun menurut kita dan menurut orang lain, dia sangatlah kecil jika kita bandingkan dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Demi Allah, musibah-musibah besar yang telah menimpa kita atau yang sedang menimpa sebagian kita, jika kita bandingkan dengan kufurnya kita kepada Allah atas nikmat bernafas saja, itu sangatlah kecil. Apalagi jika kita bandingkan dengan kufur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat lainnya. Belum lagi jika kita bandingkan dengan dosa-dosa maksiat lainnya. Sangatlah kecil. Nah, maka hendaknya kita selalu memperkuatkan dan menyempurnakan dua sifat kita ini, khauf dan rajak kepada Allah yang dipimpin oleh al-mahabbah. Ya. Bagaimana tipsnya? Yang pertama adalah ilmu agama. Hanya ilmu agama yang akan menuntun seorang kepada tiga sifat ini. Karena dengan ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, seorang akan berada di atas tiga sifat ini dengan benar. Yang kedua, hendaknya ia selalu memikir, mentadabburi ayat-ayat kauniyah Allah, ayat-ayat syar'iyah. Yang berikutnya, selalu mentadabburi, mengenang, mengingat, ya, dan meresapi nama-nama Allah yang maha tinggi, maha indah, dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang maha tinggi. 6. Barakallahu fikum. Baik, berikut ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, jika kita terbiasa menjaga salat rawatib 12 rakaat, suatu waktu kita telah tiba di masjid untuk salat zuhur sehingga salat wajib sudah diberdirikan, apakah boleh kita salat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur dikerjakan setelah wajib zuhur? Apabila boleh, mana didahulukan, salat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat setelah zuhur setelah wajib tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya luas, ya, baiknya dia lakukan setelah ba'diyah. Apa dalil bolehnya mengqadha sunnah rawatib apabila seorang meninggalkannya karena suatu uzur, kesibukan, ketiduran, atau datang tamu? Adalah hadis Ummu Salamah dalam Sunan Abi Daud, ya. Nabi SAW pernah mengqadha salat sunnah rawatib ba'diyah zuhur setelah salat asar karena tersibukkan dengan tamu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan terkait rawatib zuhur itu ada tiga riwayatnya, qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Ini juga benar.